Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amil. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhama rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansuran. Iqra kitabaka fa binafsikal yauma alaika asiban. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arbaati asa. Bi'ilmi ulama, bi'adlil umaro, bisa kuwatil akniya, wal fukono'un mudahin. Man salaka turikan ilal ilmi, sallakallahu bihi turikan ilal jannati. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sekalian untuk bersama-sama melaksanakan salat duha. Setelah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah secara pribadi, saya baru selesai menyampaikan dakwah. Pada kuliah subuh tadi dan kemudian melanjutkan kajian duha di Masjid Al-Ittihad Tibet, Masjid Raya ini. Dan nanti malam juga maghrib akan diadakan tablik akbar di Masjid Darul Ma'arif, Kafling DKI, Jakarta Timur. Malamnya lagi, ba'da Isya, saya juga akan berdakwah dalam rangka haul di pesantren Ta'jul Alawiyin yang berada di Bogor. Jadi dalam satu hari ini, 4 kali berdakwah. Dan itulah komitmen, itulah bentuk nyata daripada syukur. Ilmu yang paling tinggi di dalam Islam ini, berulang-ulang saya katakan kepada seluruh jamaah yang ada di Indonesia, baik yang berada di perkotaan, baik yang berada di pelosok-pelosok pedesaan, di pesisiran pantai, di gunung-gunung. Karena saya adalah orang yang berdakwah berkeliling Indonesia, mulai dari tempat-tempat terhormat sampai kepada tempat-tempat yang sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan kalau saya menerangkan beberapa tempat yang ada di pedalaman, di perbatasan, sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, ada satu pulau namanya Pulau Midai, Barangkali tidak ada ustadz yang ada di Indonesia ini yang pernah ke sana. Karena memang tempatnya itu menempuhnya cukup berat. Dari Natuna saja 8 jam. Pulau Midai. Ada juga satu di lembah pegunungan yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, Desa Laluasa. Makanya saya sering sebut, Jakarta ini bukan medan dakwah. Jakarta ini medan mencari nafkah. Kalau mau cari nafkah di Jakarta, kalau mau berdakwah keluar dari Jakarta. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Jangankan jamaah, orang yang sudah makom ulama pun, yang sudah kelasnya sudah dai, bisa berubah, bergeser karena tinggal di Jakarta. Jadi saya simpulkan, Jakarta itu bukan medan dakwah, medan mencari nafkah. Saya jarang berdakwah di Jakarta, kecuali memang jadwal keluar saya kosong. Tapi sejak nanti akhir Oktober sudah keluar saya, sudah ke Sumatera sampai ke Belang Pidi, sampai Desember di Aceh. Itulah syukur. Ilmu yang paling tinggi di dalam Islam bukan karena kita menghafal 30 juz Al-Quran, bukan jago pidato, bukan juga di kepala kita ini bersarang ribuan juz, bukan. Tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali syukur. Banyak contohnya orang sudah berilmu tapi tidak pandai bersyukur. Nanti sebentar setelah saya ceramah tadi, saya dipanggil Ustaz. Usai ceramah nanti ada nikmat pemberian untuk menjawab kesusahan yang ada di Sulawesi Tengah dan Lombok, saudara-saudara kita yang ditimpa dengan musibah. Jawabannya sederhana. Kenapa kita ditimpa musibah? Karena tidak pandai bersyukur. Ilmu yang paling tinggi itu. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idnillah kitaba muajala. Wa mayuris sawabat dunya nu'tihi minha wa mayuris sawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasis syakirin. Kata Allah, tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali illa biidnillah kitaba muajala, kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa mayuri sawabat dunia, kata Allah, barang siapa menghendaki meminta pahala dunia, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Wa mayuri sawabal akhirat, barang siapa meminta menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Nah, di ujung daripada ayat itu yang bagus sekali, wa jannasis syakirin, kami balaskan dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yaskurun, kata Allah. Tapi kebanyakan manusia ini memang tidak pandai bersyukur. Bantuan moral, bantuan finansial, tidak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya. Tetapi bantuan iman itu yang lebih penting. Berapa ribu triliun kita bantu saudara-saudara kita, tetapi kalau kesadaran untuk bertakwa kepada Allah lemah. Nanti dari sini kita bantu, besok lagi, apakah musibah ini sudah selesai? Selagi masih banyak dusta dan munafik di tengah bangsa ini tidak akan berhenti. Kalau lanjut, iya, masih tetap banyak musibah. Saya sebelum Palu itu gempa, saya sudah tahu. Saya sudah tahu, di Sukabumi saya berdakwah, saya katakan, nanti setelah Lombok ada lagi. Ada lagi, di mana? Ada di Indonesia, masih panjang. Kalau di Jakarta, Ustaz? Enggak, kalau Jakarta, enggak. Amin ya Rabbal. Enggak, betul Jakarta banyak maksiat, tetapi di Jakarta masih lebih banyak orang yang takwa. Memang umat Nabi ini ketika dia menjadi kufur, karena dia iri, dia dengki. Kenapa? Kehidupan ekonominya lemah, disitulah kata Nabi umatnya mulai mengalami keguncangan. Makanya waspada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihzaru salasa asnafin minan nasi wahum. Ihzaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Karena tiga golongan ini yang mengundang, bencana. Yang pertama, al ulamaul gofilun. Yang pertama, ulama yang lalai. Karena kata Nabi, kimamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini karena empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Mautu alam, mautu alim, mautu alam. Matinya ulama berarti matinya alam. Faqala Nabi, Nabi yang bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya ulama mati alam. Mati ini penjabarannya luas. Bukan mati wafat, bukan karena kembalinya seorang ulama. Bukan. Al ulamaul gofilun wal fuqaraul mudahinun. Yang pertama adalah ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, orang fakir yang sombong, sudah miskin sombong. Wal mutasawwifunal jahilun, dan orang sufi yang bodoh. Di satu sisi, yang mengundang bencana selama ini adalah karena pecahnya ukhuwah Islamiyah. Pecahnya ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam. Kata Allah, kalian orang beriman tidak mau bersatu, nanti saya satukan kalian dengan bencana. Wa asbah min musibatin illa bi idnillah. Turunlah musibah. Lombok dihujam dengan bencana gempa bumi, tsunami. Subhanallah. Malam 7, sekian. Pagi 6, sekian. Sore 5, sekian. Bertubi-tubi. Tapi anehnya Bali, tetangganya Lombok, aman. Logika manusia ini kadang-kadang bergeser dengan kemampuan kekuasaan Allah. Maunya kita, logika kita manusia ini, maunya siapa yang berbuat, dia yang bertanggung. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Supaya lebih sederhana begini. Ibu bapak pergi ke rumah saya, bertamu ke rumah saya, lalu saya suguhkan minuman. Pertama saya berikan kopi atau teh. Enjoy yourself at home. Anggap rumah sendiri bebas. Tiba-tiba anak saya lewat di meja tempat saya menyuguhkan minuman, lalu dia jatuhkan. Anak saya itu umurnya 1, 2, 3 tahun. Umur 3 tahun dia jatuhkan minuman itu, dia senggol, entah sengaja atau tidak, dia jatuhkan minuman itu. Saya tanya kepada ibu bapak, tersinggung atau tidak? Kalau orang berpikir sehat, berakal sehat, dia enggak bakal tersinggung. Karena yang menabrak ini adalah anak kecil, harap maklum. Tapi sebaliknya, yang menabrak itu adalah istri saya. Lalu setelah ditabrak minuman itu jatuh, mukanya cemberut. Tersinggung enggak? Allah subhanahu wa ta'ala begitu. Anak kecil anak saya tadi menggambarkan orang kafir, dan orang besar tadi, orang dewasa tadi adalah orang mukmin. Sudah tahu kebenaran, pura-pura tidak? Allahu Akbar. Itu namanya golongan apa? Golongan apa? Bukan kafir, golongan mun. Bukan mus, bukan kaf, mun. Mesti pakai bahasa ironis. Jangan sebut nama, undang-undang sekarang. Saya benci ibu, jadi undang-undang. Produk mun. Azan dilarang, LGBT didukung, disupport. Azan dilarang. Yang melarang mus atau kaf? Mun. Baru ditanya tadi sudah lupa. Yang melarang bukan mus, bukan kaf, mun. Lebih bahaya daripada kaf. Jangan bu, kena undang-undang. Direkam ini, Ustaz Yahya sudah dilapor. Jangan ibu. Ente berlapis-lapis pakai pasal manusia, saya pakai pasal Allah, Quran surah At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim. Ente silakan pakai pasal angka-angka, nomor-nomor buatan otak manusia. Saya pakai angka-angka dan nomor-nomor hukum-hukum. Oh, apa kata Allah? Apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu. Kata orang Betawi begini, kata Allah, wahai Nabi, wahai Muhammad, berjihadlah melawan orang-orang kafir, berperanglah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Berarti kalau kufar wal munafikin, golongan munafikin ini berarti bukan kufar, bukan kafir. Tapi siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang yang mengundang bencana. Bali enggak ada yang mati. Bali enggak dihujam gempa. Kenapa Palu yang begitu jauh? Logika kita harusnya Bali, Lombok dan Bali. Kenapa Palu? Saya orang Sulawesi, dekat dengan Palu. Dulu Palu itu provinsinya Suluteng. Sulawesi Utara Tengah. Yang namanya Pantai Talise memanjang sampai ke Donggala itu dari jam 6 sore, dari jam 5 sore orang mulai membuka lapak di situ, lapak maksiat. Kita menggunakan kekuasaan Allah, ente tidak berdaya. Yang kedua, kezoliman. Kenapa Allah suruh perangi? Kenapa Allah suruh perangi? Innakum billahi wa rasulihi. Karena mereka itu telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasikun. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Bukan mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik. Dilarang oleh Allah, bahkan mendoakannya pun enggak boleh masuk dalam barisan itu. Orang yang sudah munafik terhadap agama Islam, Allah perintahkan itu tadi ayat 73, ayat yang ke-84 dalam Quran surah At-Taubah, Allah katakan jangan engkau doakan Muhammad bahkan berdiri di atas kuburnya pun jangan. Saking kerasnya itu. Oh jangan, tapi itu kan ulama Ustaz. Enggak bisa. Orang kalau ulama tidak lalai. Ulama kerjaannya dia senantiasa berhadapan dengan umat. Bukan konsep politik yang dia jalankan. Konsep apa? Akhirat. Konsep akhirat. Bagaimana manusia berperilaku, bagaimana umat Nabi tertib dalam hidup. Konsep akhirat. Dia tidak ada maksud politik. Enggak ada. Memang kita disuruh berpolitik. Kenapa? Untuk menyelamatkan agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Sekalipun ada seorang ustaz mengatakan, oh ini kan karena lempengan dari laut, dari dasar laut Sulawesi begini. Kenapa ente tidak jadi apa ahli geologi? Ente kok jadi ustaz? Inilah kalau pekerjaan bukan ahli yang pegang begini. Ada sudah jadi ustaz mau jadi politikus. Sudah jadi ustaz mau jadi arkeolog. Sudah jadi ustaz mau jadi astronom. Makanya seperti siapa ini? Wakil Presiden Sandi. Dia pengusaha tapi hati ulama, jangan dibalik. Ulama berhati pengusaha. Nah, itu lalai. Berdasarkan hadis kan begitu. Tertibnya dunia ini bi ilmi ulama'i. Karena ilmu para ulama. Itu pertama. Yang kedua, bi'aidil umara, pemerintah, presiden, kepala negara yang adil. Kalau enggak adil, maka sebagian manusia memakan manusia lainnya. Sebagaimana serigala memakan kambing. Gonama. Ini yang sudah terjadi sekarang ini. Jangan coba-coba. Semua peristiwa yang pernah, sementara dan akan terjadi sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis-hadis tadi itu jauh sebelumnya, 1500 tahun baru terjadi sekarang. Oh, kita beriman tapi bagaimana tidak gempa? Jam 6 bukannya sholat, maksiat. Dan saya kalau lihat kesaksian-kesaksian di TV, kami haus. Siapa, dalam hatiku, siapa suruh enggak puasa kemarin? Kok bisa begitu, Bu? Bu. Bu. Lihat begitu saya langsung identik dengan puasa. Mungkin kemarin tidak puasa. Tidak puasa. Di Sulawesi sana, kalau 3 hari katanya baru menyambut Ramadan, rumah makan tutup siang hari. Tapi kalau sudah 3 hari lewat, boleh buka. Boleh, asal sudah lewat 3 hari. Hadis dari mana? Yang sebenarnya umat Islam itu kalau siang hari jangan menjual makanan. Itu kalau tebal imannya. Kalau tipis, 3 hari boleh tutup. Nanti 4 hari bisa buka. Ini yang kata Nabi, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallahi. Kau boleh bersembunyi di hadapan sesamamu di depan manu, kau tak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Sandiwara kau di hadapan orang, tapi kau tidak bisa bersandiwara di hadapan, berdusta kau di hadapan manusia, tapi Allah tak pernah bisa kau dustai. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallahi. Coba, barangkali kita sudah demo, dibilang dicelah kita, dicari-cari alasan kita. Oh, bukan persoalan kita bela Jokowi, bukan persoalan kita bela Prabowo. Ustadz Yahya itu pendukung Prabowo. Kenapa kalau saya dukung Prabowo? Ada urusan apa dengan ente? Prabowo bekas tentara, bapak saya pensiunan tentara, anak tentara dukung, anak Hansip dukung. Anak PKI dukung PKI. Ada urusan apa demokrasi? Coba kalau saya bilang dukung Jokowi, oh enggak bakal dilapor saya. Nanti di penjara, bagus kalau masuk penjara. Bisa bimbing narapidana. So sufu fa kumpa inatas wa tasufa minta mami solah. Jadi imam. Ajar narapidana yang kafir saya islamkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau illa biidnillah, jika Allah izinkan. Umar bin Khattab, orang dari kafir dapat hidayah. Malu enggak bapak ibu yang sudah lahir dari kecil Islam, munafik terhadap Islam, malu enggak? Harusnya malu. Orang yang menghina Islam, enggak butuh suara umat Islam, kita jadikan teman, itu namanya zalim. Mendoakan orang zalim berarti apa kata Nabi? Mendurhakai Allah. Jangan doakan orang zalim, doakan tapi cepat mati. Begitu doakan, tapi doakan supaya cepat mati. Hati-hati, saya bagus ya, saya orang Sulawesi, begitu datang jadi saya tahu Al-Quran itu enggak abu-abu kan, bahkan Al-Quran itu keras, lebih keras dari saya, lebih keras dari Habib Rizik. Apa yang Allah katakan kepada orang, contohnya kepada orang kafir, apa yang Allah katakan? Inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Keras atau bu? Mau keras atau lembek? Mah. Mau keras, ibu-ibu. Hah? Mau. Keras sekali itu. Hewan sudah binatang, sudah makhluk buruk, binatang buruk. Orang kafir. Oh, jangan Ustaz. Kalau ada orang munafik ketemu ayat begini yang suka-suka jilat pantat kafir, hah? Yang menantang Ustaz Somad untuk ke Jawa itu, yang gondrong, yang suka masuk ke gereja kalau Natal, suka pidato dalam gereja, saya pendeta, keluar dari pendeta, dia mau jadi pendeta, innalillahi. Hah? Yang suka pidato di gereja tuh, yang suka jilat-jilat pantat kafir, lebih baik mati melarat miskin saya. Dia katakan apa? Orang yang munafik begitu? Eh? Kok bisa-bisanya? Suka menjilat kafir, hidup dengan kafir, enggak malu masuk masjid, takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan dicampur-campur. Saya dari pendeta masuk Islam, sadar betul. Oh, satu kali beriman, satu kali lahir, satu kali beriman, satu kali meninggal, satu kali barikatan, mustaufijatan ala rukabih, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Baru dibaca amal-amal kita. Wa kulla insanin alzamnau ta'irau fi unuqi wa nukhrijul lahu yaumal kiamati kitaba yalqahu mashuron iqra kitaba kafah binafsikal yauma alaika asiban. Kitaba yalqahu mashuron, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Mau kemana kita? Mau berbohong kemana kita? Saya dari kafir masuk Islam, begitu bersyahadat bersih putih. Masih ada tisu nggak ini? Nggak, kalau kasih contoh nggak usah ambil di Arab terlalu jauh. Gini, ini. Udah lihat, bu, apa ini? Enggak. Apa ini? Bersih. Bagaimana pak? Bersih kan? Putih, enggak ada catatan. Itu tuh orang dari kafir yang masuk Islam. Bersih, enggak ada catatan. Justru kejahatannya menjadi kebaikan. Apa enggak disyukuri yang begitu? Disyukuri, alhamdulillah. Nikmat paling berharga yang tidak bisa dibeli, ya Allah, yaitu hidayah, petunjuk, keselamatan dunia wal akhirat, hanya kepada saya dan keluarga, istri dan 3 orang anak Engkau berikan, ya Allah. Sementara kafir di luar sana asik dengan kehidupan kekafiran mereka, Engkau tidak memberikan petunjuk. Ayo, mana yang lebih berharga? Ibu kaya raya, bapak kaya raya, tapi ibu tidak beriman kepada Allah. Saya lebih memilih hidup melarat, jujur di hadapan Allah. Saya beragama Islam. Itu yang saya rebut, itu yang saya dapati sekarang, ketenangan jiwa. Sudah masuk dalam Islam, jujur kepada Allah, jujur kepada umat Nabi. Masya Allah. Saya mau tanya kepada ibu bapak, jujur sajalah. Kalau bukan karena Islam, Jokowi bisa jadi presiden enggak? Enggak bisa. Coba kemarin waktu Jokowi mencalonkan diri, namanya Matius, namanya Markus, namanya Stefanus. Orang terus identik, ini kafir, jangan pilih. Jadi kita hidup, kita bisa, ibu-ibu bisa pakai barang emas, kita punya mobil, kita punya aset, kita punya harta, bahkan aset menjulang sampai ke langit, itu karena Islam. Ah, jadi Islam jangan dikhianati. Itu saya bisa masuk Islam, meninggalkan kekafiran, mendapat petunjuk, itu karena Islam. Jadi tidak bisa dikhianati Islam ini, dijaga, dilindungi. Kalau Islam dikhianati, agama Allah ini sampai kita khianati, berapa lama kalau Allah perintahkan, gunung dalam Quran surah Al-Waqiah, coba kirimkan 1 letusan dulu. Orang Palu menangis. Saya nonton TV, saya cuma bilang, nah, itu baru kalian rasa. Kalian dari dulu, saya begitu masuk Islam, sasaran pertama saya dan istri berdakwah Sulawesi Tengah, Palu. Ada yang menghina, wah, itu enggak betul. Tahun 2009 saya buka topi saya pergi ke pinggir laut, saya menangis di lautan itu. Gubernur Longki Janggola itu kenal sekali sama saya, coba tanya beliau. Coba, ya Allah. Makanya ada jemaah dari Palu SMS ke saya dan saya balas, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Bantu, kita bantu secara finansial, kita bantu. Tapi kalau mulut kita takabur, kita tidak tahu bersyukur, kita menganggap bahwa bangunan-bangunan ini, ekonomi kita, negara kita, wilayah kita dibangun oleh manusia, oh ini karena Jokowi. Malam kau angkat, kau puji manusia, kau tidak sadar illah bi'idnillah. Malam ngomong, ini kan karena Pak Jokowi. Oh Allah, kalau bangun dia bisa rombak dalam 1 detik. Hati-hati, hati-hati. Kalau dia bangun, manusia bangun sampai tinggi, sampai ke langit gedungnya, Allah utus malaikat paling kecil saja di sana datang. Coba goyang dulu gedung itu. Goyang dulu. Lari di situ bondo, lari keluar, enggak pakai, tinggal pakai sarung. Lari kabur keluar. Gemetar. Hari apa itu gempa di Tasikmalaya? Di rumah sudah begini kami suami istri. Istri saya sudah, Allahu Akbar. Saya bilang, alhamdulillah dek, supaya kita mati syahid. Kok bisa begitu pak? Ayo pak lari. Saya bilang, enggak, saya mau tunggu dia roboh ini supaya saya mati syahid. Lelah hidup di dunia, saya bilang. Saya bilang, sama itu ada istri saya. Dia mau lari bawa anak gendong. Eh, mau lari kemana kalau sudah waktunya? Ente mau sembunyi kemana? Illa bi'idnillah. Mau lari kemana? Gak bisa lari. Pasang badan, minta bila perlu. Husnul khotimah. Coba ibu lihat yang di YouTube tuh. Perempuan-perempuan yang di Pantai Talise itu, sampai ke Tondo itu. Itu daerah maksiat. Daerah maksiat. Ada 100 orang beriman di suatu daerah, 80 maksiat, 20 yang takwa, hancur daerah itu. Kalau di Jakarta ini 3 juta maksiat, insya Allah 8 juta masih takwa. Amin ya Robbal. 8 juta, bayangkan setiap kuliah duha begini, kuliah subuh, Jakarta rame. Rame. Masih banyak yang bertakwa dibandingkan, masih banyak yang takwa yang mus dibanding mun. Enggak boleh jelas sekarang, Bu. Enggak boleh. Kalau jelas kena delik. Bagus juga saya, Bapak, dapat pelajaran juga saya. Iya ya, enggak boleh keras. Kiai. Jangan kiai, jangan sembarang-sembarang. Jangan. Apalagi saya bukan kiai begini. Mantan kafir. Jangan, enggak boleh. Nanti kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Di dunia begini kita belum tahu. Ibrahim pernah ragu. Karena iman manusia itu biasa turun naik. Ibrahim bilang begini, "Ya Allah, cobalah buktikan, tunjukkan kepada saya engkau membangunkan orang mati." Karena peristiwa membangunkan orang mati ini cuma terjadi satu kali dalam sejarah, yaitu Nabi Isa. Allah katakan, "Masih ragu engkau sama saya, wahai Ibrahim, kepadaku?" Kata Ibrahim, "Bukan ragu ya Allah, tapi saya mau lihat." Al-Baqarah 260. Kata Allah, "Kau cari 4 model burung, cincanglah burung-burung itu dan taruhlah di atas gunung, campur dagingnya. Tandai warnanya, lihat utuhnya, kau cincang dia darahnya." Para mufassirin mengatakan, darah dari 4 burung itu dicampur. Letakkan di 4 gunung itu dan panggil mereka. Al-Baqarah 260. Benar, datang tuh burung-burung itu dalam keadaan utuh. Jadi apa yang kita mau ragukan di dunia ini? Apa yang hendak kita cari? Saya bangga, walaupun cuma satu ayat yang Allah percayakan di lidah saya. Saya bangga berkeliling Indonesia mengislamkan orang-orang kafir dan meneguhkan iman saudara Muslim. Syukuri saya. Modal di badan yang menempel ini beda dengan dulu. 12 tahun lalu, dari bawah sampai ke atas, mahal semua. Bapak ibu tahu bagaimana seorang pendeta penampilannya. Hah? Tapi saya mampu hidup dengan cara begini sekarang. Tanah Abang 35.000. Loh iya, memang benar. Hah, gamis 120. Bukan cap haramain, bukan. Cap kong kalingkong. Enak saya hidup ya, jadi orang Islam. Tenang saya. Karena saya sudah tahu paling tinggi 120 tahun selesai. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yun kolun. Pulang kampung. Nah, apakah orang-orang munafik ini masuk surga? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala takum ala qabri. Janganlah wahai Muhammad engkau mensolatkan, melaksanakan solat untuk seseorang yang mati dari antara orang-orang munafik. Ala takum ala qabri, dan jangan wala taklum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburan mereka. Artinya jangan mendoakan. Ada tulisan abada, abada.

beserta kitab Taurat, berarti itulah Taurat. Mana pembenaran ilmiah dalam apa itu namanya struktur daripada sistematika teologi Kristen? Nah, saya, kitab orang Yahudi bukan Taurat. Kitab orang Yahudi itu namanya Talmud. Kitab orang Kristen bukan Injil, enggak pernah. Ini kalau kita buka Quran, di sini tulis Al-Quran. Tapi kalau di Kristen enggak ada pernah Injil, enggak ada. Yang ada Bible, Old Testament and New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru itu ada 27 kitab, 14 surat Epistel Paulin, tulisan-tulisan tangan Paulus. Kalau kita cabut 14 surat itu, maka tidak ada satupun peluang teori Bible secara filosofis ketuhanan Yesus. Karena semua surat yang mengandung rumus ketuhanan Kristen, Yesus, ada pada surat-surat buatan pikiran otak Paulus dan kawan-kawan. Apakah itu Injil? Enggak. Kitab buatan tangan manusia, tangan kotor dan otak kotor manusia. 200 tahun Isa Al-Masih sudah diangkat oleh Allah, baru kitab itu ada, bukan Injil. Sedangkan Injil sudah ada 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad. Di mana? Quran surah 61 ayat yang ke-6. Itu jelas sekali. Wa'id sekola Isa ibn Maryamah, ya bani Israila, ini rasulilai ilaikum musadikolimah baina yadaya minat taurati wa mubashishiran bi rasulil ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falama jahum bil bainati qalu isasir mubin. Jadi jelas sekali bahwa yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa di dalam al. Nah, sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu firman Allah Ta'ala ini disampaikan, pengakuan Isa terhadap kedatangan Nabi Muhammad, saya mau tanya, apakah Rasulullah Muhammad sudah datang atau belum? Apakah Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Al-Quran berarti sudah ada. Buktinya sekarang ada. Bagaimana saya bisa begini? Ini saya ajar berteologi Islam. Karena walaupun kiai, mohon maaf, masih ada di Indonesia ini yang mengidentikan Kristen itu Injil. Selagi kita mengakui kitab Kristen Injil, orang Kristen kepala besar, dan pasti ada peluang bagi mereka memurtadkan umat Islam. Pertama-tama, jangan diakui Yesus adalah Isa. Memang begitu dalam faktanya. Jadi bukan persoalan, bukan fakta teologis yang didebat. Fakta antropomorfistis. Simbol-simbol yang dipakai setiap umat antropos itu begini. Islam menggunakan simbol bulan dan bintang, Ka'bah. Tapi umat Islam dilarang menjadikan Ka'bah, bulan dan bintang sebagai unsur ketuhanan. Nah, di Kristen dihadirkan salib, orang yang tersalib, dan kemudian dijadikan sebagai unsur rumus ketuhanan filosofis Yesus. Semua teori kitab Kristen itu adalah bahasanya menggunakan bahasa filsafat. Maka setiap orang yang menjadi pendeta mengkonsentrasikan ilmu strata satu, tujuannya untuk menjadi pendeta dengan konsentrasi teologi kependetaan adalah untuk mencapai derajat sarjana teologi, dia mempelajari ilmu filsafat. Orang menjadi pastor kuliah 7 tahun, 14 semester, tujuannya mempelajari seminari filsafat. Jadi agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Dari mana Ustaz? Karena semua kalimat teori Bible Kristen atau disebut dalam bahasa teologinya sola scripture. Scripture, tulisan kitab Bible Kristen itu mengandung fakta-fakta rumus spekulasi fil, maka ketuhanan yang dianut oleh Kristen adalah spekulasi, ketuhanan spekulasi fil, filsafat. Paulus lihat begini, dia datang dalam rupa yang sangat spektakuler, artinya tidak melalui fakta biologis. Tidak ada konotasi seks. Isa dilahirkan, Yesus dilahirkan tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Posisi ini masih sama dengan Al-Quran. Isabnu Maryama rohulillahi wa kalimatullah. Bahwa Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Sama. Atau dalam bahasa teologi Kristen, logos. Ini bahasa-bahasa begini, ini Ezra Soro enggak tahu. Kalau saya mau ke dalam lagi, nanti ibu bapak akan pikir, aduh, kok bisa bahasa kafir dalam masjid begini ya? Ini sudah terlalu ilmiah, jadi saya sebenarnya saya sudah tinggalkan lama, cuma saya mau tunjukkan kepada jemaah. Bahwa memahami tidak mudah untuk merombak mindset, cara berpikir, ibarat pohon sudah mendara daging, sudah berakar kuat dalam kekafiran Kristen itu enggak mudah. Makanya ada dokter jemaahnya, ada profesor, ada akademik, ada akademisi. Bisa menjadi jemaat Kristen, padahal mereka pintar secara akademik. Orang-orang cerdas. Tapi kalau di Eropa udah enggak mempan. Amerika sudah enggak mempan, karena kecerdasan IQ mereka sudah 200. Kalau di Indonesia kan 300. Rocky Gerung bilang, kumpul satu kolam, cebong semua. Artinya kumpul satu kolam, IQ mereka sama. Di Eropa diajak ke gereja, enggak. Di gereja cuma pendeta, dua oma-oma, dua opa-opa. Pendeta tepuk tangan, halelupa, haleluya, jemaahnya halelupa, karena sudah tua, sudah pikun. Di Indonesia gereja masih laku. Di Indonesia gereja masih laku. Di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, gereja sudah enggak laku. Orang bule jual, jadikan pub, diskotik, billiard table, coffee house. Dijual, dijadikan diskotik, restoran dan lain sebagainya. Jadikan meja biliar. Jadikan pusat perjudian. Gereja Indonesia masih laku. Tapi coba kita sodorkan kepada orang bule, orang pintar, orang jenius. Ini Al-Quran, Holy Quran. Oh, dia baca. Asal dia baca, insyaAllah. Laqad ansalna ayati mubayinatin. Wallahu yahdi. Mayasya'u illa siratim mustaqim. Makanya argumen-argumen orang Eropa, orang Amerika, semua yang masuk Islam termasuk saya, yang paling bodoh ini, begitu kami membaca Al-Quran, masya Allah, kaget saya. Al-Quran tahu dusta kita di pendeta ini. Karena kalau hari Minggu pagi kan, nah hari Minggu beginilah. Pendeta kalau baca Bible itu, dia enggak bilang Injil. Dengarlah firman Tuhan. Dengar. Takut semua di bawah. Nah, pakaian enggak seperti ibu-ibu. Pakaian bebas. Justru yang paling seksi, itulah paling pendeta suka. You can see. Apa ya istilah singlet ya? Satu tali begini, rok pendek. Wow. Makanya mimbar gereja itu tinggi. Iya, mimbar gereja, coba masuk ke dalam gereja. Coba-cobalah murtad besok. Baru balik lagi. Lain lagi kalau begitu. Naik di gereja, di dalam gereja, mimbarnya di atas. Kenapa? Karena tiap minggu pendeta cuci mata. Lihat begitu ya. Ini saya karena sudah belajar Islam, sudah tahu, sudah pernah ke pesantren, nengok pun tidak berani. Bukan muhrim, padahal sudah tertutup. Beautiful, cantik. Ibu-ibu, sudah pakai mukena. Gagah orang Indonesia ini, cantik-cantik. Biar nenek-nenek kalau sudah pakai apa? Jilbab. Nah, kelihatan seperti 15 tahun. Mekar lagi hidung. Mantap. Coba masuk ke gereja. Begini tebal Bible dibawa, goncengan. Rok pendek. Betul kan? Ibu pernah ketemu ya, Bu? Sering kan? Naik motor bebek, sudah kafir, miskin lagi. Innalillahi. Suaminya bawa motor, dia pakai rok pendek. Sini kelihatan. Kitabnya tebal begini. Pegang-pegang di motor begini. Mana dia tahu isinya itu? Saya betul-betul prihatin, kasihan. Makanya alhamdulillah Manado sekarang ini 51% umat Islam di Manado. Dulu Manado itu cuma 0,18%. Kakak saya perempuan yang ngurus mualaf di sana. Saya mau katakan kepada jemaah, lebih baik bantu mualaf-mualaf di Manado sana. Setia mereka di jalan Allah. Dan bukan orang-orang miskin yang masuk Islam. Saya sering bilang, yuk kalau miskin otak tumpul, gak usah masuk Islam, bikin repot. Kalau naik turun masjid kau minta-minta, jual-jual tuh istilah mualaf. Kalau tolol otak tumpul, jangan masuk Islam. Apalagi fulus lah, fulus, tidak ada uang, miskin melarat, jangan masuk Islam. Bikin repot, bikin rusak nama mualaf. Datang ke masjid-masjid, saya mualaf, innalillahi. Jadi begitu Ustaz Yahya datang, jamaah terus pikir, sama dia itu, kotak amal juga itu. Enggak. Yang minta-minta itu adalah bukan mualaf, kuwalat. Jangan pernah berpikir ente masuk Islam, Islam memberikanmu dolar. Islam tidak pernah menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Lihatlah, setelah masuk Islam begini, baru berapa jam saya bicara ini, pulang sudah panitia langsung selip amplop. Pantas ustaznya tinggalkan pendeta supaya dapat amplop, Kalau di sana dulu bukan amplop saya, pulang gereja begitu, apalagi sudah rektor, cek, turun, sisa-sisa anggur perjamuan, anggur kolesom, ayo kita habiskan darah Yesus. Pulang sampai teler begini. Istri saya bilang, kau pendeta atau setan? Udah mabuk saya, bu. Mabuk, anggur kolesom kan ada alkohol. Ayo kita habiskan darah Yesus. Karena orang Kristen kalau perjamuan minum anggur, makan roti. Paulus yang bodoh-bodohi. Paulus bilang, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus, roti yang dipotong-potong. Wow, makanlah. Habis makan roti, ini kalau ada mantan kafir di sini pasti tahu dia. Ini roti sudah dimakan. Roti tawar dipotong-potong beli sama Cina kafir. Sekarang di depan kalian anggur perjamuan sebagai lambang penembusan darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ibu-ibu yang enggak biasa minum alkohol, pulang dari gereja sudah miring begini. Miring, kenapa? Mabuk. Nah, saya turun dari mimbar tinggi sampai ke ruang majelis gereja, buka jubah saya. Ini 16 tahun saya kan tugasnya di Papua, pendeta di GKI Papua. Jadi saya memang malang nasib saya. Kalau ceramah begini enggak bisa cuci mata. Hitam semua, mana? Nanti kalau cuti ke Manado baru cuci mata lagi. Turun dari atas majelis gereja bilang, "Tuan, ada apa? Itu anggur masih banyak. Mari kita habiskan darah Yesus. Ayolah, keluarkanlah dia." Jubah sudah dibuka, jubah hitam saya. Dulu waktu saya masuk Islam masih bawa-bawa, sekarang saya sudah bakar. Tadi mana sekarang? Jubah setan. Udah taruh di botol begitu, minum saya dengan majelis gereja. Nah, kalau pendeta duduk begini majelisnya di bawah, karena mereka takut sekali dengan pendeta. Hormat sekali dengan pendeta. Kita ini imam berdua, kita langkahi di kepala. Karena cepat-cepat mau pulang pergi urusan bisnis. Habis doa masuk ke dalam ruangan begitu mabuk, udah buka dada begini. Keluar dari ruangan gereja, pulang ke rumah saya. Sampai di rumah istri saya jemput. kamu ini pendeta atau setan? Karena saya sudah mabuk. Apa beda setan dengan pendeta? Dua-dua alat iblis. Baru sekarang saya tahu, apa beda setan dengan pendeta? Dua-dua alat iblis. Jadi itu, bersyukur saya dapat hidayah. Ah, begitu saya masuk Islam, jengkel sekali setan dengan pendeta. Mereka bujuk saya, ayo Pak Yahya, kembali, kembali ke Kristen, biar kami tambah insentifmu $10,000 lagi. Hei, kawan, bukan itu yang saya takut. Neraka besok. Di neraka, wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kami bilang, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang buat. Bukan main saya punya dosa di masa lampau itu. Allahu Akbar. Begitu saya baca Al-Quran, Masya Allah, kehidupan saya kecil sampai besar, bahkan fenomena dunia ini sudah tertuang dalam Al-Quran. Saya senang sekali, bangga beragama Islam. Makanya kalau saya lihat ada saudara-saudara muslim baru belajar munafik, dalam hatiku saya sudah pensiun itu. Kau baru belajar, saya sudah pensiun. Mereka enggak tahu, orang kafir pura-pura mengajak berteman, tapi setelah mereka berhasil, lihatlah si penjilat-penjilat ini akan menjadi korban. Maka ibu bapak, kita berdoa supaya bagaimana caranya Pak Ma'ruf Amin ini kita jadikan ketua MUI lagi. Caranya kita coblos, kita pilih Prabowo nomor 2. Amin ya Robbal Alamin. Bilang sama Pak Jokowi, ente istirahat dulu lah. Ya, ente istirahat, biar Pak Prabowo yang jadi presiden. Baru kita tarik lagi Pak Ma'ruf Amin jadi ketua MUI. Nah gitu, begitu cara ini. Jadi kemana-mana, apakah Bapak siap jadi wapres? Oh siap. Kasihan Bu, kasihan ditarik kemana-mana beliau. Allahu Akbar. Bukankah Megawati? Tadi ada spanduk di jalan sini. Pakai hajah. Hajah Megawati Soekarno Putri, pimpinan Quran apa? Belajar ngaji. Belajar ngaji. Coba sekali-sekali undang Bu Mega di Masjid Al-Ittihad. Baru saya dulu yang baca Quran, baru beliau. Atau istri saya yang baca, kebetulan istri saya Qori'ah. Istri saya dulu, baru Bu Mega. Baru kita lihat mana yang moon, mana yang cup. Iya, untuk bikin malu orang moon itu suruh baca Quran, biar dia tergulung-gulung di situ. Iya, kan begitu, untuk mengetes orang cinta kepada Allah. Jangan cuma pakai, artinya Islam jangan tidak ada di Al-Quran, ya ayuhalladina amanu, peralatlah Islam. Enggak ada ayat begitu. Perjuangkan Islam. Amin ya Rabbal. Maka jangan lupa, tetap kita bersama-sama satu barisan untuk pilih Pak Prabowo. Ya. Oh, tim sukses Pak Yahya ini. Enggak. Pak Prabowo ibunya orang Manado, saya orang Manado, sama kawan uang kita. Manado pilih mana? Manado, ya. Manado pilih Manado. Pak Jokowi juga kan sudah banyak pekerja, sudah 10 juta pekerja. Indosat sudah kembali, Alhamdulillah. Belum dek? Oh belum ya. Apa, ini juga sudah nggak pernah impor kita ya? Nggak pernah. Alhamdulillah. Apa lagi? Ya, banyaklah kesuksesan beliau ya. Oh, BBM nggak pernah naik, Alhamdulillah. Benar Bu, sampai ada di running text premium pelangga-pelongo. Maaf. Sudah lama tinggal di Pulau Jawa tapi masih payah bahasa Indonesia saya ini, maaf Bu ya. Premium plin-plan. Iya, premium plin-plan. Wah, kalau sudah plin-plan berarti bukan premiumnya. Alhamdulillah. Bahkan ada partai Islam, Masya Allah, saya nonton TV itu, kami ini rumah besar umat Islam, kami berjuang sebagaimana Allah katakan, amar mangkur nahi mangkur. ambil kamus bahasa Arab, amar mangkur nahi mangkur, mim mim, mangkur mangkur mangkur, padahal maksudnya beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Sama juga dengan presiden kita, kasihan ya. Bismillahirrahmanirrahim, lakallau kallau kalau ada satu yang sekaligus aja lakallau kalau itu kan ada lagu dangdut. Kalau ada satu yang kan langsung. Kalau sudah supaya masyarakat senang, begitu terhibur kan ditutupi kan begitu. Maksud beliau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini mantan kafir lancar ya. Karena enggak pura-pura, memang betul-betul masuk Islam. Kalau itulah. Ada satu lagi ibu Megawati pidato kan? Ada kan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Waisak. Bukankah itu hari raya Hindu? Ada di YouTube kan? Ada kan? Nah, ini. Ya, Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihahnya TK begitu. Ya, Suratul Fatihah. Main tekel, tak, kalau main bola kan mesti ada tekel kan begitu. Ya. Ya. Jadi itulah. Kita bukan negara Islam, tapi wajib mencari pemimpin yang begitu Pak Prabowo dilantik 2019, amin. Undang beliau, suruh jadi imam. Biar saya di baris paling belakang, paling depan, mau dengar Al-Fatihah beliau. Amta alaihim. An amta alaihim. Wah, gitu kan? Dengar, kalau salah Al-Fatihahnya, nanti ada presiden lagi, ganti Prabowo, begitu. Insya Allah, beliau, dolar sekarang naik, doakan Pak Jokowi, biar bagaimanapun beliau masih kita hormati, kita tetap hormati. Ya itulah caranya, cara menghormatinya, jangan beban beliau termakin berat, infrastruktur di mana-mana, korban, sampai ada yang kejatuhan balok, mati. Ya. Ini jalanan macet semua. Kemarin saya terlambat mau ceramah di Jakarta Pusat karena macet, Bu. Putar ke sana, balik ke sini. Nah, namanya orang dari hutan, dari Papua, saya kan buta Jakarta. Pakai GPS, GPS tunjuk salah pula. Nah, itu. Panitia bilang, "Ustaz, sudah di mana?" "Masih di dalam seng-seng ini, ada seng tembok seng itu. Biar kami jemput." "Enggak bisa, biar ente pakai helikopter, enggak dapat di tengah-tengah saya ini." Diapit oleh motor, mobil, bus. Usah saya keluar. Terlambat, jam 2 baru tembus itu. Jamaah sudah bubar. Infrastruktur. Yang memakan banyak biaya. Hutang kita makin besar. Dolar sekarang berapa, Dek? 7 ribu ya? 5 ribu ya? 5 ribu? Oh, 15 ribu, Bu, ya? Oh, iya, kalau ibu-ibu yang ngomong, saya adik bilang 5 ribu. 15 ya? Ya, doakanlah supaya jadi 20 ya. Bukan kan lebih tinggi lebih bagus dong. Amin ya Robbal. Doakan. Doakan supaya beliau mampu menghadapi ini. Ya. 2019 enggak lama lagi. Oktober, November, Desember. 6 bulan lagi. Ya. Yakinlah insyaallah Prabowo Sandi jadi presiden, dolar menurun. Dolar akan turun. Pak Jokowi kita rangkul, jangan berkelahi. Mau pakai cebong, mau pakai apa itu? Kampret, sama semua kita umat Islam bersatu, karena orang kafir di luar sana suka mengadu domba. Ya, pemuda Pancasila, PDIP, Golkar, kalau kita masih sama-sama muslim, mari kita bersatu. Amin ya Robbal. Biarlah beda. Di sini pasti ada juga pendukung Pak Jokowi, tapi saya yakin paling di atas 2000 lah. Paling di atas 2 orang, 3 orang, ya kebanyakan ini insya Allah Prabowo semua ini. Amin ya Robbal. Nggak apa-apa, silakan pilih Pak Jokowi, silakan. Nanti kalau nggak ada yang pilih juga, kasihan. Ya, mari kita berdemokrasi sehat. Ya, ustadz-ustadz di sana besok-besok juga Pak Haji, undang ustadz yang pro Jokowi ke sini ya. Undang, nanti kita lihat. Umpamanya Nusron Wahid, undang Pak Haji, nggak apa-apa. Ini demokrasi, betul kan? Undang Nusron Wahid, undang juga yang ke gereja kemarin pakai sorban di kepala. Selamat sore, diapit oleh kawanan kafir kiri kanan. Ada nonton enggak? Beredar sama saya ada WhatsApp-nya. Masuk gereja ada salib di belakang, ya. Siapa? Oh iya, si ngabulin ah. Dia oh, selamat sore, padahal biasa assalamualaikum. Udah enggak pakai salam Islam lagi. Sorban di kepala. Undang ke sini. Karena beliau kan mengatakan mubalik, jangan main-main, mubalik seluruh ketua umum. Undang ke sini, mubalik. Ya, jangan cuma saya dengan Ustaz Somad yang diundang, dengan Habib, panggil juga mereka. Semua kita bersaudara sama-sama muslim. Saya yakin 1000% orang-orang yang menghina Prabowo ini, kalau Prabowo sudah presiden, insya Allah semua akan dirangkul oleh Pak Prabowo. Itu yang saya suka sama Pak Prabowo, enggak pernah menyimpan dendam. Jujur, kesatria bangsa, memang betul-betul nasionalismenya tinggi. Anies Baswedan contohnya, Anies Baswedan dulu juru bicaranya Jokowi. Begitu Jokowi dia berhenti dari menteri di era Jokowi, rezim Jokowi, begitu berhenti, siapa yang ambil beliau? Pak Prabowo, uang Pak Prabowo. Dengan pengorbanan nyawa, harta dan pikiran dituangkan semuanya untuk memenangkan Pak Anies. Sekarang sudah Pak Anies sudah jadi gubernur. Semua musuh-musuh bekas rivalnya Pak Prabowo dirangkul semuanya. Jadi orang-orang yang jadi, ya istilah kita itu yang sudah kesana dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi presiden, insya Allah semua, bahkan ada yang nanti yang Pak Prabowo jadikan menteri itu. Hah? Ada yang ke menteri, ada yang menterinya tapi pakai baju orange gitu ya. Nah, yang ketawa pasti tahu itu. Ada yang ke menteri, ada yang ke Menkumham, tapi ke Menkumham banyak nanti itu. Yang antri pakai orange itu kan? Pakai baju orange. Yang ada tulis di belakang 3 huruf itu. Ah, tuh. Banyak juga nanti itu, kita doakan ajalah. Kau boleh bersembunyi di hadapan manusia. Insyaallah. Allah sudah tidak mau melihat umatnya menangis tahun 2019, apalagi tangisan ibu-ibu ini. Ini yang paling dekat dengan doa Rasulullah, karena mereka mengandung anak di dalam selama 9 bulan. Coba bu, berdoa bu, minta kepada Allah biar dia tunjukkan kuasanya supaya nanti 2019 Pak Prabowo menang, merangkul Pak Jokowi, kerjasama untuk kemajuan bangsa dan negara. Amin ya Rabbal. Yang tidak setuju itu berarti provokator dia itu, suka mengacaukan negara. Berdemokrasi, maka sudah diberikan simbol lempar burung sebagai aksi apa? Kampanye? Puh. Satu yang tidak terbang. Oh, apa itu ya? Satu yang mungkin waktu dibeli belum makan jagung barangkali. Lempar di tangan Pak Ma'ruf, jatuh. Saya menyebut kiai agak itu ya, agak segan lagi, karena publik juga enggak pakai kiai, Jokowi Ma'ruf begitu kan. Nah, jadi kalau sudah terjun ke sana, enggak, saya tetap panggil Pak Ma'ruf. Kalau kiai banyak di pesantren yang masih aktif berdakwah ya, itu bukan gelar sampai ke liang kubur, enggak, itu gelar yang betul-betul aktif di medan dakwah. Setahu saya, Ustadz Kiai itu hidup matinya di mimbar masjid. Ustadz Somad Kiai, Ustadz Yahya bukan. Saya Al-Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Saya Nababan, Haja Irene Handono, Antoni Safi'i, Insan Mukoginta, Agustinus, siapalah yang bekas-bekas kafir, semua kami itu adalah Al-Muhtadin. Jadi bukan Ustadz, Al-Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi ibu bapak, itu aja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya nanti kita di akhir season ini, kuliah kajian duha ini, kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa kemalangan musibah yang ada di Lombok dan Sulawesi Tengah. Ada bantuan senilai 40 juta untuk Lombok dan 40 juta untuk Sulawesi Tengah, sudah mencakup Palu. Itu akan diserahkan pada hari ini, tapi apabila dari ibu bapak ada yang berkecukupan harta, untuk menambahkannya, enggak apa-apa, bisa langsung dengan sekretariat masjid. Kita harus merasakan bagaimana kemalangan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, karena Islam itu senasib sepenanggungan. Kita harus merasakan sakitnya saudara-saudara kita yang ada di sana. Tegur boleh tegur, itu wewenang daripada kami sebagai pendakwah, tetapi kita sebagai jemaah harus ikhlas untuk membantu saudara-saudara kita. Jadikan pelajaran supaya lebih ditingkatkan lagi ilmu bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, sebelum ditutup doa oleh Ustaz Yahya Waloni, nanti ada yang minta sesi doa Ustaz. Kami dari pengurus akan menyerahkan secara simbolik donasi kepada Front Pembela Islam. Sebelum itu akan kami bacakan dulu untuk laporan kegiatan untuk kajian Selasa pagi bersama, ini khusus kajian ibu-ibu muslimah, kajian Selasa pagi bersama Ustazah Haja Ida Sajida bisa hadir mulai pukul 9.30. kemudian untuk kajian muslimah yang kedua, kajian bulanan setiap Selasa ketiga bersama Ustazah Haja Halima Ali Dirus. Dan untuk kajian itikaf bulanan yang ke-12 atau ibad, kami adakan tanggal 27 dan 28 hari Sabtu dan Ahad. Baik. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah kajian Tuhan yang dikasihi Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan sehat, diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Ittihad. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan melaporkan mengenai Al-Ittihad Peduli Lombok dan Palu Serta Donggala. Jadi kami sampaikan untuk semuanya itu sebenarnya terinspirasi dari keponakannya Pak Ragil, Bu Ragil. Itu beliau adalah staf ahlinya gubernur. Jadi waktu ada kesulitan, yaitu mengenai air, lalu kita terjemahkan itu, air MCK, lalu masalah rumah dan pesantren serta musola. Jadi kami untuk Lombok itu habis sekitar 210 juta. Jadi alhamdulillah, terima kasih, ini donasinya. Jadi 210 itu kita sudah belanjakan kurang lebih 170, yang 40 nanti akan kita serahkan ke yayasan di Arisat di Bangil, karena nanti akan dikoleksi sana baru ke Lombok. Yang kemudian untuk Palu dan Donggala ini kita ada donasi dari Bapak Ibu semuanya 40 juta, nanti akan kita serahkan ke Forum Pembela Islam. Ya, jadi akan kita serahkan pagi ini nanti. Yang menyerahkan Pak Daan, kemudian yang menerima nanti Pak Ustadz Amirullah dan juga saudara kita Hisam dari Bangil. Baik, mungkin itu aja dari kami. Tentunya kami terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya atas donasinya, atas partisipasinya, dan kami masih membuka. Tadi sampaikan Pak Ustadz, kalau masih ada nggak apa-apa nanti kita serahkan kemudian. Baik, saya kira itu aja. Mungkin Pak Jajan. Kami mohon tidak beranjak pergi dulu karena ada sesi doa dari Ustadz Yahya Waloni. Sudah. Satu lagi. Sambil menunggu informasi, Ustadz Yahya Waloni mempunyai karya buku. Bagi jamaah yang ingin beli karya beliau, buku Ustadz Yahya, bisa menghubunginya di bawah dengan istrinya Ustadz Yahya Waloni. Ditunggu di mobil. Baik. Baik, cukup ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Muhammad. Baik. Baik. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, sekian apa yang sudah kita saksikan. Bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Lombok dan Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana. Amin. Bisa memberikan kebahagiaan sekaligus mampu menjawab segala kekurangan mereka, baik dalam soal apalagi makanan di sana yang mereka butuhkan, obat-obatan dan lain sebagainya. Saya kira pertemuan ini sudah berakhir. Saya di kesempatan ini juga menyampaikan, bila ibu bapak, saudaraku ingin mendengar dakwah saya, ada VCD saya bawa dengan buku karya tulis saya. Karena dalam momen dakwah dimanapun saya berada, saya selalu membawa karya ilmiah, karya tulis karya saya sendiri dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ada 3 judul di mobil saya. Bagi yang berminat boleh memilikinya. Ada istri saya yang akan melayaninya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa jukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dalikal karimi sultanik. Subhanaka lanusanan alaika anta kama asnait ala nafsikal walakal hamdu hatta tardoh. Allahumma habib ilayna al-iman wa zanyu fi kulubina wa kari ilayna al-kufra wal fusuk wal isana waj'alna minal rasidin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-akhyai minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana ma khalaqta sawatilan subhanaka faqina azabanar. Rabbana man tudkilinar faqad aghzaytu mali zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayiatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika la tuzigh yawmal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tambahan untuk kajian tadi kami live streaming juga di media sosial, di Facebook maupun YouTube dengan keyword Masjid Raya Al-Ittihad. Jadi ibu, bapak mungkin ingin menyaksikan kembali bisa cari di Facebook maupun di YouTube dengan keyword Masjid Raya Al-Ittihad atau di fanpage Facebook dengan keyword MRAI TV atau Masjid Raya Al-Ittihad TV. Terima kasih.